kasur, kapuk, bantal, bantal guling, spray, dekil, sarung, bantal kumal, ranjang sudah pada reyot, bilik sudah pada bolong, tak ada listrik. Pisang goreng, kopi kurang gula, banyak nyamuk, semut dan kecoa, lampu tempel minyak tanah, hidup tak punya rupiah, aku tak resah. Biar haus, biar lapar, semangat terus berkobar, berjuang keras membongkar laci dunia. Dapat uang, uang dapat, bisa makan, makan bisa, kepahitan sirna jua. Kasur, bantal, sungai, zekil, sarung, bantal, semua, bantal, pisang.